dibantu oleh Endang, Rifki dan Suryadin. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada seri yang pertama telah dikisahkan, Ki Mujur bertemu dengan seorang pemuda tanggung bernama Batara. Setelah Batara diobati oleh Ki Mujur akibat dianiaya oleh orang-orang Kisabrang karena dituduh telah mengganggu Wulandari, perasaan Ki Mujur mengatakan bahwa Batara pasti punya hubungan dengan Patmi, bekas kekasih Ki Mujur puluhan tahun yang lalu. Karena wajah Patmi membayang di balik wajah pemuda tanggung itu. Ternyata perasaan Ki Mujur benar. Batara adalah cucu Patmi, sehingga membuat Ki Mujur menjadi gelisah. Sementara itu Kisabrang sudah datang kembali ke rumah Wulandari dengan membawa baju-baju dan perhiasan yang mahal untuk memikat gadis cantik itu. Wulan! Wulan, kenapa kamu pesan baju-baju dan perhiasan ini pada Kisabrang? Saya tidak pesan apa-apa, Pak. Lalu, kenapa dia bawakan ini untukmu? Saya tidak tahu, Pak. Atau kamu... Aduh, apakah Kisabrang pernah menemuimu? Iya, seminggu yang lalu. Hah? Bahkan dia menarik-narik tangan saya. Saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Saya takut, Pak. Jelaka. Kisabrang punya maksud tertentu pada anakku. Salah satu bulan aku tunggu. Susunan tulangnya bagus untuk seorang calon pendekar. Aku merasakan itu ketika aku mengurut padanya dulu. Ya terjatuh. Ya belum biasa menaiki tempat yang terjal seperti ini. Ki Mujur. Tempat Ki Mujur ini jauh dan sulit untuk didatangi. Tapi kau sampai juga kan kemari? Iya, Ki. Karena saya sudah bertekad bahwa saya akan belajar pada Ki Mujur. Tekadmu boleh dipuji. Sekarang tinggal kemauanmu untuk belajar padaku. Terima kasih, Ki. Jadi Ki Mujur menerima saya untuk menjadi murid? Oh, itu tergantung kamu, Batara. Terima kasih, Ki. Saya akan berlatih tekun, Ki. Nah, sudah minta izin pada kakek dan nenekmu? Sudah, Ki. Mula-mula, mereka tidak memberi izin, Ki. Tapi setelah saya bilang bahwa yang akan menjadi guru saya adalah orang yang berasal dari Sendang Karang, maka kakek dan nenek terkejut. Lalu mereka berunding. Lama mereka memutuskan. Itu sebabnya saya terlambat datang kemari, Ki. Mari. Duduklah di sini. Aku akan bercerita sedikit padamu, agar kau tahu tentang desa Senangkara. Ki Mujur bercerita pada Batara tentang desa Sendangkarang yang sudah punah. Bahkan Ki Mujur menceritakan kepada Batara penyebab kepunahan desa itu. Hanya saja Ki Mujur tidak menceritakan apa hubungan dirinya dengan nenek Batara. Sehingga sedikit demi sedikit, rasa cinta pada desa asal timbul pada diri Batara. Bahkan perasaan ingin balas dendam pun mulai bersemi di dalam dada pemuda tanggung yang tampak gagah itu. Ya, begitu kisah desa yang hilang itu, Batara. Aku adalah orang sana. Kau pun orang sana. Walau kau hidup dan dibesarkan di Lubuk Mentili. Ya, Ki. Sekarang saya mengerti. Hanya satu pesanku padamu. Jangan kau tanyakan hal ini pada kakek dan nenekmu. Kasihan mereka. Nanti kenangan pahit akan timbul lagi pada diri mereka. Iya, Ki. Jadi pembalasan dari Mak Rompang itu pasti akan datang. Hanya kita tinggal menunggu waktu. Iya, Ki. Jengsri, tahu nggak? Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu mau tahu resepnya. Loh, memangnya Jeng Tuti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Bulan, bapakmu mana? Siapa orang ini? Kumisnya tebal, sedangkan wajahnya beringas. Bapakmu ada? Tidak ada, tapi akan saya panggilkan. Tidak usah, aku hanya perlu menemuimu. Menemui saya? Iya, namaku Bugas. Aku disuruh Ki Sabrang untuk menanyakan tentang baju-baju dan perhiasan pemberian Ki Sabrang untukmu. Ada, kebetulan saya akan mengembalikan pemberian Ki Sabrang itu. Saya disuruh kemari hanya untuk melihat apakah baju dan perhiasan itu kamu pakai. Saya tidak pernah memakainya. Mulai sekarang, kamu harus memakainya. Kalau tidak kamu pakai, berarti kamu menghina Ki Sabrang. Permisi. Celaka, aku dipaksa untuk memakainya. Apa hasilmu ke sana, Bugas? Maaf, Ki Sabrang. Dia tidak mau memakai pemberian Ki Sabrang. Kurang ajar. Lalu? Saya ancam dia, Ki. Apa kamu bilang sama dia? Saya bilang dia harus memakai pemberian Ki Sabrang. Kalau tidak, sama saja dengan menghina Ki Sabrang. Bagus. Lalu, tidak pakainya? Tidak, Ki. Tolol kamu. Mungkin besok akan dipakainya, Ki. Baik. Besok aku ke sana. Celaka. Ki Sabrang datang lagi. Saya takut. Bapak! Ada apa, Wulan? Ki Sabrang datang lagi. Hah? Saya takut, Pak. Pergilah ke tetangga sebelah. Biar bapak yang menghadapinya. Ayo. Iya. Tiro! Ada kamu? Ada, Ki. Mana anakmu? Yang mana, Ki? Yang perempuan, Wulandari. Anu, Ki. Sedang pergi ke tempat famili. Tentu dia ke sana memakai baju yang aku belikan, kan? Tidak, Ki. Ini baju-baju yang Ki Sabrang belikan. Loh, kenapa tidak dipakainya, Tiro? Memang tidak, Ki. Karena baju-baju dan perhiasan ini akan saya kembalikan. Berani kamu mengembalikan, ha? Ya, karena anak saya tidak berani menerima pemberian ini, Ki. Oh, kau jangan mengecewakan aku, Tiro. Kau harus terima. Saya berterima kasih atas kebaikan Ki Sabrang. Tapi saya tidak berani menerima pemberian yang begini mahal. Kau orang yang tidak tahu dikasihani, Tiro. Utang-utangmu bulan ini aku diamkan saja. Bahkan anakmu aku belikan baju bagus dan perhiasan mahal seperti ini. Lalu apa maumu sekarang? Maaf, Ki. Saya hanya mau mengembalikan pemberian kisah perang ini. Lalu melunasi hutang saya bulan ini. Oh, begitu? Iya, Ki. Saya harap kisah perang tidak tersinggung. Ini saya bayar hutang saya bulan ini. Ini, Ki. Dan ingat, bila kamu membayar hutang-hutangmu bulan berikutnya, harus tepat waktu. Oh iya, Ki. Maaf, Ki. Lega aku. Baju-baju dan perhiasan itu dia bawa kembali. Kenapa dikembalikan, Kang? Kan aku sudah bilang, ambil saja. Suni, kisah perang memberikan barang-barang ini ada maksudnya pada anak kita. Apa salahnya, Kang? Itu kan berarti kita bebas dari hutang-hutang kita. Berarti Wulandari harus jadi istrinya yang kesekian. Apa salahnya? Jangan, Suni. Aku tidak mau anakku menderita batin. Lalu, Kang Diro mau kita menderita begini terus-menerus? Setiap bulan Kisabrang akan datang pada kita menagih hutang. Kita bayar. Lalu kapan lunasnya? Bunganya saja sudah lebih besar dari hutang kita. Andai kata kita bayar tiap hari pun, tidak akan pernah lunas. Kita sudah terperosok, Kang. Kita sudah terlibat hutang pada dia. Diam kamu, Suni, diam. Apakah kamu mau menjual anak kamu pada bandot tua itu? Lalu apa lagi yang harus kita jual untuk membayar hutang bulan depan? Perhiasan sudah habis. Semuanya sudah habis. Ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang. Pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal lini, kejara diri-diri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Wulan, manakah kamu, Mendita? Ada di rumah, Kang, tidur. Oh, saya pikir dia ke sawah bersama kamu siang ini. Tidak, Kang Mendita tidak pernah mau kerja apa-apa, kecuali tidur di rumah. Sejak dulu kerjanya hanya tidur terus. Ya? Saya minta maaf atas kejadian dulu. Saya betul-betul menyesal karena Kang Batara sampai dipukuli oleh orang-orang Kisabrang. Siapa yang bilang padamu? Si Tambor. Dia melihat Kang Batara dipukuli. Bahkan dia melihat Kang Batara ditolong oleh seorang kakek. Sekali lagi saya minta maaf, Kang. Tidak apa-apa. Itu sudah kewajiban saya melindungi kamu. Karena kamu adalah adik kawan saya. Tapi saya malu sekali. Saya merasa... Jangan kamu pikirkan lagi. Saya bahkan merasa bahagia bisa melindungi kamu. Terima kasih. Lalu setelah kejadian itu, Kang Batara kemana saja? Kok baru kelihatan? Iya. Saya baru datang dari tempat lain. Kang Batara kemana? Ke rumah famili di desa lain. Hei, Karti! Kalau sekali lagi kamu terlambat membayar hutangmu, aku sita sawahmu ini! Kisabrang, saya mau pulang dulu. Kamu takut? Iya. Dia sudah melihat kamu. Tidak usah lari, di sini saja. Dia kemari, Kang. Jangan takut, kan ada saya.